diselingkuhin itu gak enak. Apalagi kalau di depan mata kita sendiri. Apalagi kalau diselingkuhinnya sama teman sendiri. Dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu, karena aku hanya melihat semua dari parasmu. Terlahir kau biram padaku, kau takkan pernah selingkuh. Tetapi ternyata dirimu bermain di belakangku. Saat ku melihatmu, kau sedang bermesraan dengan seorang yang ku kenal. Thank you.